menjanjikan kemenangan dan jikahan kekayaan. Kalau engkau menang, itu awal dari kesalahan. Kalau engkau kaya, meracuni kehidupan, meracuni keimanan, pasti mati karena perjudian orang malas ini.